Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita ambil penjelasan dari mu'alif kitab Fiqh Muyassar bahwasanya penetapan masuknya bulan Ramadan itu berdasarkan ru'yah, berdasarkan melihat hilal masuknya bulan Ramadan sebagaimana ayat Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Faman syahida minkum syahra falyasum. Allah SWT kaitkan puasa dengan syahadah, yaitu mempersaksikan telah masuknya bulan Ramadan. Menyaksikan masuknya bulan Ramadan. Maka diperintahkan falyasumhu, hendaknya melakukan puasa. Demikian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Apabila kalian melihat hilal masuknya bulan Ramadan, maka berpuasalah kalian. Dan apabila kalian melihat hilal di awal bulan Syawal, maka kalian berbukalah, yaitu melakukan hari raya. Maka berdasarkan adillah yang disebutkan oleh ulama, dalam hal ini ada masalah. Permasalahan apakah ru'yatul hilal ketika sudah terlihat hilal datangnya bulan Ramadan, apakah hal tersebut ketika sudah nampak hilal di sebuah negeri kemudian mengharuskan semua negara yang lain harus mengikuti ru'yah tersebut, atau ru'yah hilal tersebut dikembalikan ke masing-masing negaranya. Hal tersebut para ulama telah terjadi perselisihan. Sebagaimana fawaid tersebut sering kita dengar dari asatidzah kita, baik yang disampaikan oleh Ustaz Alimuddin Hafizullah Ta'ala atau yang lain, yang pada intinya perselisihan ulama tersebut kembali kepada merujuk dua pendapat. Pendapat yang berpendapat satu ru'yah itu sudah cukup berlaku untuk semua negeri. Apabila satu negara melihatnya, maka yang lainnya itu mengikuti ru'yah hilal tersebut. Sebagian ulama lagi yang lain berpendapat tidak mengharuskan untuk mengikuti ru'yah tersebut. Tetapi masing-masing negara mereka itu memiliki ru'yah tersendiri. Baik itu matlaknya satu maupun matlaknya berbeda. Pendapat yang mengharuskan satu ru'yah apabila sebuah negara melihat ru'yah hilal, melakukan ru'yah hilal dan terlihat, semua negara yang lain itu mengikuti ru'yah hilal tersebut, maka melakukan puasa Hal ini merupakan pendapat jumhur ahlul ilmi. Dan dari ulama mutaakhirin yang belakangan sependapat dengan pendapat jumhur, yaitu Syekh Bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau lebih cenderung mengikut kepada pendapat tersebut, yang beliau memandang insomal jami bi ru'yati balad fahasan. Apabila semua negeri melakukan puasa Ramadan dengan satu ru'yah yang dilakukan oleh sebuah negara, maka itu bagus. Wa in sama qulub baladin bi ru'yatihim fala ba's. Adapun kalau masing-masing negara mau melakukan ibadah puasa Ramadan berdasarkan ru'yahnya sendiri-sendiri, maka itu pun tidak mengapa. Jadi beliau lebih condong kepada pendapat tersebut. Dan ini pun pendapat yang diambil oleh Syekh Mukbil rahimahullah ketika beliau menjelaskan tentang pembahasan awal bulan Ramadan. Dan ini pula yang diambil pendapatnya Syekh Albani rahimahullah. Adapun ulama-ulama yang sebelumnya, seperti Imam Ash-Shawqani dalam Nailul Autar, demikian juga Syekh Siddiq Hasan Khan dalam kitabnya Raudhatun Nadiyah, maka sependapat dengan pendapat jumhur ulama. Adapun pendapat yang kedua yang dikembalikan kepada masing-masing negara, pendapat tersebut diambil oleh pendapat ulama yang mutaakhirin adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau berpendapat bahwasanya hal tersebut dikembalikan pada masing-masing negara, dikarenakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kalian ketika melihat hilal dan berbukalah kalian, yaitu Idul Fitri, ketika melihat hilal. Ini terkait dengan hadis lain, hadis yang ada di dalam riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan saumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun wa adhaakum yauma tudhahun. Puasa kalian yang dilakukan, maka itu ketika kalian melakukan puasa, kaum muslimin melakukan puasa, dan kalian berbuka menjalani Idul Fitri juga ketika manusia kalian semuanya melakukan Idul Fitri, dan Idul Adha kalian pun ketika kalian semuanya melakukan Idul Adha. Yang ulama sebagian menafsirkan makna hadis tersebut, yaitu melakukan ibadah puasa Ramadan itu dengan bersama penguasanya, bersama kaum muslimin secara keseluruhan di negeri tersebut. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, adapun pendapat yang pertama, pendapat jumhur, mengharuskan satu ru'yah yang lainnya mengikuti, ini kalau seandainya berlaku khalifahnya satu. Ini memungkinkan. Apabila khalifahnya satu, maka semua, yaitu negeri-negeri kecil, itu mengikut ru'yah yang ditetapkan khalifahnya. Akan tetapi kondisinya kondisi kita di akhir-akhir zaman telah terjadi mutafarriqah, yaitu perpecahan yang masing-masing negeri memiliki sultan, penguasa. Maka ini dikembalikan kepada masing-masing penguasanya. Dikembalikan kepada masing-masing penguasanya. Karena untuk mengumpulkan semua adilah yang ada. Mengumpulkan semua adilah yang ada. Kalian berpuasa berdasarkan ru'yah. Dan ru'yah tersebut adalah tatkala yang ditetapkan oleh negara masing-masing. Yang ditetapkan oleh negara masing-masing. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah ketika mengambil pendapat yang pertama, pendapat jumhur, beliau pun kemudian menyimpulkan bagi seorang muslim hendaknya mereka memperhatikan kondisi negerinya. Seyogyanya mereka itu ikut melakukan ibadah yang besar tersebut. Apakah ibadah puasa Ramadan atau Idul Fitrinya atau Idul Adhanya untuk mengikuti penguasanya dalam rangka jam'ul kalimah. Untuk menyatukan barisan kaum muslimin. Menjaga agar tidak terjadinya perpecahan. Sehingga ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan pendapat yang kedua ini. Kata saya Ibnu Saimi rahimahullah. Hadza qaulun qawi jiddan. Wa huwa ikhtiyaru syekhul islam. Wa huwa ma tatma'innu ilaihi an-nafsu. Pendapat yang kedua inilah pendapat yang kuat dan itu dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan itulah yang menjadikan jiwa itu tenang. Artinya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah hatinya merasa tenang dengan pendapat yang kedua tersebut, yaitu dikembalikan kepada masing-masing yaitu penguasanya mengikuti apa yang ditetapkan oleh penguasanya. Dan di sana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Al-Fatawa yang dikumpulkan oleh Ibnu Qasim rahimahullah, beliau panjang lebar menyebutkan tentang pembahasan ini. Yang pada intinya bahwa yang namanya ibadah puasa termasuk salah satu ibadah yang besar yang itu terkait dengan apa yang ditetapkan oleh penguasanya dalam pelaksanaannya. Karena dikatakan syahr Ramadan itu dari kata-kata syahr yang itu terkait dengan masyhur, ketenaran atau sudah merata beritanya. Sehingga ketika seseorang mendengarkan berita telah dilihat hilal Ramadan tapi itu tidak diakui oleh penguasanya, maka itu pun tidak berlaku. Itu pun tidak berlaku. Karena dia tidak akan menjadi masyhur apa yang dia yaitu saksikan dari hilal Ramadan. Sehingga ketika penguasanya mengakui dan menetapkan, kemudian mengumumkan, itu baru berlaku bagi dia, yaitu penetapan masuknya bulan Ramadan. Nah, itu masalah yang disebutkan oleh ulama kita terkait dengan ru'yatu al-hilal. Ketika memang sudah nampak awal bulan Ramadan, maka di situ apakah mengharuskan semuanya kaum muslimin di seluruh dunia melakukan puasa atau itu dikembalikan kepada masing-masing negara. Dan di situ muncul permasalahan yang lain. Bagaimana kalau negara tersebut negara yang tidak ditetapkan adanya ru'yah. Negara tersebut tidak melakukan adanya ru'yah. Dengan kata lain tidak membentuk tim ru'yah. Kalau masing-masing negara ada tim ru'yah, jelas. Tentunya kita akan merujuk apa? Berdasarkan ru'yah. Sumuli ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Lah kalau negaranya tidak menetapkan ru'yah. Enggak ada tim yang melihat hilal. mungkin negaranya negara kafir sehingga tidak ada bagian khusus negara yang menangani hal tersebut, karena tentunya menteri agamanya menteri kafir, enggak akan mengurusi urusan tentang rukyah hilal. Maka hal tersebut boleh baginya untuk mengikut negara yang lain. Boleh mengikuti negara-negara yang lain yang terdekat. Mengikuti negara yang lain yang terdekat. Misalnya qadarullah, negara kita tidak ada tim yang ditunjuk oleh negara penguasanya untuk melihat hilal. Sehingga masing-masing kita akan bingung. Masing-masing kita tentunya akan menentukan sendiri. Oh fulan sudah lihat, oh fulan enggak melihat. Sehingga kekacauan akan terjadi. Maka boleh di situ kaum muslimin merujuk ke negara yang terdekat. Misalnya Malaysia. Malaysia ternyata ada tim rukyah. Maka Malaysia menetapkan besok puasa. Maka warga Indonesia boleh mengikuti yaitu negara Malaysia tersebut. Menginduk kepada negara Malaysia. Dikarenakan negaranya itu tidak ada tim rukyah yang ditetapkan oleh penguasanya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin faedah tambahan. Mudah-mudahan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Anakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.